Bikin biasa di depan apa samping modelnya? Derek. Derek. Biasanya yang 2 hari 2 kali samping ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله جميعا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam ini insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kitab Kitabu Tauhid dengan syarah Fathil Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Hadis yang kita sampaikan itu hadis-hadis yang akan berkaitan dengan yaitu tentang Birrul Walidain, dari penjelasan hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Masih beberapa hadis yang berkaitan dengan ini kita belum membacanya. Sudah ada sebagian punya kitab kita Fathul Majid. Kemarin panitia mengumumkan ya. Mungkin ada yang sudah punya. Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai menyambung kemarin. Qala rahimahullah. Wa rawa al-Imam Ahmad min hadith Abi Hurairah radhiyallahu an anni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ragima anfu thumma ragima anfu rajulin atraka walidayhi aw ahadahuma walam yadkhulil jannata. Hina seorang, celaka seorang. Kemudian celaka seorang, hina seorang. Kemudian yang ketiga kali, celaka atau hina seorang, seorang laki-laki yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, bapak atau ibunya, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Kalau riwayat yang dahulu itu yang menjadikan dia sebab tidak masuk surga. Dalam riwayat ini dia tidak masuk surga. Sama maknanya, sama. Qala al-Imam Ibnu Katsir sahihun min hadal wajh. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis ini sahih dari jalan yang kita baca ini. Baik. Birrul walidain perkara yang penting kita perhatikan. Karena merupakan perintah Allah setelah Allah memerintahkan at-tauhid, melarang kesyirikan, dan kemudian Allah memerintahkan untuk kita semua birrul walidain. Ya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Kemudian sambung masih hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dari Abi Bakrah sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah akan aku kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar. Berarti tingkatan dosa itu ada yang besar, ada yang lebih daripada besar itu paling besar. Apa yang paling besar disebutkan? Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala bersabda Nabi, al-isyraku billah, yaitu kalian berbuat syirik kepada Allah. Itu inti kesyirikan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Inti kesyirikan itu karena seorang itu menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Itu intinya. Dia tidak menempatkan sifat Allah pada kedudukannya. Itu sifat yang tinggi. Ya, menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Disitulah dia terjatuh dalam kesyirikan. Dalam hal kesyirikan ibadah di sini, seorang jatuh dalam kesyirikan ini karena dia menyamakan sifat Allah, yaitu uluhiyahnya Allah. Allah itu satu-satunya yang hanya diibadahi. Kemudian dia menyamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu berarti dia jatuh dalam sifat merendahkan sifat Allah. Itu sumber kesyirikan. Tapi kalau dia menempatkan Allah dengan sifat ulia yang tinggi bagi Allah, tentunya dia tidak akan menyamakan dengan apa? Makhluknya. Itu sumber kesyirikan. Ya. Wa uququl walidain, yang kedua disebutkan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah ya, orang tua bersusah payah melahirkan kita. Ibu kita, mengandung kita, menyusui kita, memelihara kita dengan berbagai macam model yang dialami orang tua kita, terutama ibu kita. Ya. Kemudian kita setelah besar, mana biru walidain kita? Setelah Allah memberikan akal pemikiran kita yang sehat, diberi kenikmatan yang banyak, mana biru walidain kita kepada orang tua kita? Ya. Jadi durhaka itu dosa besar. Durhaka. Kemudian wa kana muttaki'an fajalasa. Dan dahulu Nabi ketika mengucapkan kalimat-kalimat di atas tadi, Nabi bersandar. Dalam keterangan para ulama, kalimat muttaki'an, ittaka'a muttaki'an ini itu bermakna bersandar di tongkat atau apa namanya? Teken apa Mas? Tongkat ya. Nah, bersandar di tongkat itu maknanya. Ya. Kemudian Nabi duduk. Waqala kemudian berkata atau bersabda. Ala wa qawlu zur. Ketahui pula yang dosa besar itu yang lainnya adalah qawlu zur. Ucapan dusta. Ucapan dusta. Jangan banyak-banyak berdusta ya. Nanti dicatat oleh Allah sebagai pendusta. ya. Fa inna rajulan atau fa inna rajulan la yaktib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, dalam hadis yang sahih. Ya, seorang itu terus berdusta sampai akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai apa? Pendusta. Itu Allah yang mencatatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Memang kita tidak akan lepas dari berdusta ya, karena manusia itu punya sifat yaitu tergelincir. Tergelincir. Itu sifat manusia, karena enggak ada sempurna. Tapi karena kita dibimbing oleh ilmu, dibimbing oleh syariat kita dalam agama kita, kita beragama, setiap ketergelinciran itu kita kembali kepada Allah. Tidak ada waktu untuk kita berputus asa dari rahmat Allah. Pasti kita kembali. Berpulang kepada Allah. Itu penting. Karena kita tidak ada sempurna. Kita berdusta, kita bertobat kepada Allah. Berdusta lagi, bertobat lagi. Berdusta lagi, bertobat lagi. Enggak ada batasnya. Batasnya mana, Mas? Sampai nyawa sudah di ronggongan. Lah, hadis. Waktunya. Atau dalam waktu dengan berkaitan hari kiamat sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar. Ya dah? Atau berkaitan dengan nafas sebelum kita dipanggil oleh Allah. Tobat masih tak terima. Tidak ada batasnya. Berapa kali? 3 kali, 4 kali? Berbuat dosa, tobat. Dosa, tobat. Dosa, tobat. Tidak ada. Allah itu maha memberikan rahmat. Tidak ada berputus dari rahmat Allah. Selama hayat masih di kandung badan, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya. Ala wa syahadatuz zuhur, ketahui pula, yaitu persaksian dusta palsu. Ucapan dusta itu berkaitan dengan dirinya sendiri kadang. Nah, ucapan dusta itu, tapi bersyahadat, bersaksi dusta itu biasanya berkaitan dengan orang lain. Dia bersaksi untuk orang lain tapi dusta. Ya. Baik. Kita pernah terjatuh? Ya. Tobat kepada Allah. Masih punya waktu. Hari ini masih punya waktu. Tobat kepada Allah. Istighfar, taubat ya Allah. Kembalikan saja, kembalikan saya kepada amalan-amalan yang Engkau bimbing. Jauhkanlah dari amalan-amalan yang Engkau murkai, termasuk dusta tadi. Ya. Baik, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi itu berulang-ulang ucapan yang ini. Ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, diulang-ulang. Sampai kami para sahabat itu mengatakan bergumam, katanya seandainya beliau itu diam. Ya. Ini menunjukkan tentang dosa besar yang disampaikan Nabi itu perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua apa, Mas? Duhaka kepada orang tua. Kemudian, ucapan dusta, persaksian dusta. Ya. Baik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis sahih, muttafaqun alaih. Qala rahimahullah wa an Abdillah ibni Amr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walid fi ridha alwalidain wa sukhthuhu fi sukhthi alwalidain. Rawahu At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ridhonya Allah Rabb itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ridho itu apa kira-kira? Ridho kan bahasa Arab ya. Iya. Kira-kira pengertiannya sudah bisa tahu enggak ridho itu? Semakna dengan bahasa Indonesia apa kira-kira? Rela, suka rela, rela, betul. Ya, maknanya rela. Dan kemurkaan orang, kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Ini hadis sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hikam, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Qala rahimallahu wa an Abi Usaid As-Sa'idi. Qala baina nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk di sisi Nabi SAW, ija'a rajulun min bani Salimah. Maka saat itu datanglah seorang dari bani Salimah. Rajulun dalam hadis ini tidak memudharati hadis ini. Rajulun disebutkan dalam bentuk nakirah dalam ibnu hadis, kalau dia adalah seorang sahabat itu tidak memudharati hadis, tidak mempengaruhi tentang kesahihan hadis, karena semua sahabat adalah udul, sehingga walaupun tidak disebutkan namanya siapa rajulun tadi, itu hadisnya tetap diterima kalau sanad-sanadnya memang bersambung sebelumnya. Tapi kalau tabi'in yang disebutkan rajulun mubham, maka harus dicari tahu siapa itu tabi'in. Karena kalau tidak tahu sifat dan orangnya, bisa hadis itu tidak diterima. Tapi kalau sahabat tidak, karena sahabat semua ulama hadis bersepakat bahwa semua sahabat adalah udul, mereka punya sifat adil. Baik. Faqala ya Rasulullah. Seorang tadi berkata pada Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah ada tersisa dari berbuat baik kepada kedua orang tuaku sesuatu yang aku bisa berbuat kepada keduanya setelah kematiannya? Itu bahasanya. Jadi pendek bahasa kita, apakah ada sesuatu yang bisa aku berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah beliau meninggal? Itu bahasa kita. Faqala na'am, kata Nabi, ya ada. Perhatikan, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Pertama, as-salah. As-salah di sini memiliki beberapa makna. Pertama, as-salah bermakna doa. Dan ini maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang ada, hadis yang lain. Doa atas keduanya. Kalau as-salatu alaihima, makna ini tidak cocok. Karena ala itu bisa bermakna apa? Mengadab. Maka sebesarnya salat atas keduanya. Salat. Itu salat atas keduanya. Itu yang benar insyaallah. Salat atas keduanya. Dari lafaz ini maknanya salat. Itu salat, salat apa Mas? Salat untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Salat jenazah. Nah, masuk salat jenazah padanya. Wal istighfaru lahuma, dan beristighfar untuk keduanya. Kalau disebut as-salatu lahuma itu doa. Karena kalau ala itu bermakna mengadab. Ya, wallahu a'lam. Di sini dimanakan dengan salat. Wa infaq ahdihima, menunaikan perjanjian keduanya yang telah keduanya mengadakan perjanjian dengan orang lain. Itu kita tunaikan perjanjian tadi. Masya Allah, ini penting ya. Ya, ini termasuk birrul walidain ketika orang tua kita telah meninggal. Wa silaturahim, yang berikutnya silaturahim allati la tusal illa bihima, menyambung tali silaturahim yang tidak disambung kecuali karena perbuatan kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita itu pernah menyambung tali silaturahim, maka kita pun apa? Menyambungnya. Asalnya silaturahim itu kepada kerabat. Kalimat silaturahim itu menyambung silaturahim, itu ar-rahim, itu adalah kerabat. Dari arah bapak maupun arah ibu. Bapak punya saudara-saudara apa saja, itu juga kerabat. Ibu punya saudara apa saja, namanya apa? Kerabat. Bapak punya kakak, bapak punya adik, bapak punya orang tua, mbah, namanya mbah-mbah lagi. Ibu juga demikian. Maka semua itu disebutnya apa? Kerabat. Ada yang dekat, ada yang jauh. Ya. Silaturahim asalnya. Tapi untuk penggunaan umum, silaturahim itu juga digunakan untuk kaum muslimin yang lainnya. Tapi di sini silaturahim untuk kerabat-kerabat yang terdekat itu terutama untuk kita sambung. Kemudian wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Jadi teman-teman, bapak, ibu kita yang pernah menjadi teman-teman mereka, ketika mereka meninggal orang tua kita, kita sambung. Kita menghormati, memuliakan teman-teman, bapak-bapak atau ibu kita. Ya. Ini termasuk birrul walidain. Setelah meninggalnya kedua orang tua. Ya. Insyaallah. Apalagi orang tua kita itu orang tua yang punya teman yang banyak ya. Punya hubungan yang banyak dengan orang. Nah, kita berusaha untuk memuliakannya, teman-teman itu. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah wal ahadits fi hadzal makna katsiratun jiddan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan makna yang kita sebutkan di atas adalah memiliki banyak sekali riwayat-riwayatnya. Ya. Berarti selesai kita dari penjelasan yaitu firman Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, seterusnya selesai. Ya. Sudah semuanya? Enggak ada yang ketinggalan? Ya. Baik, kita melanjutkan ucapan penulis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-Nisa ayat ke-36. Dan beribadalah kalian kepada Allah saja. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi sesuatu apapun itu adalah selain Allah maksudnya. Selain Allah itu namanya makhluk. Kalau kita mau katakan secara ekstrim, gelas ini adalah makhluk pula. Kemudian tutup gelas ini juga apa? Makhluk. Maka kita tidak boleh mensyirikkan Allah dengan gelas ini. Itu bahasa kita. Kalau pengertian kita membayangkan patung atau kuburan, ya mungkin sudah. Tapi ini pun bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang tandingan bagi Allah. Itu tidak boleh. HP itu juga sesuatu. Selain Allah namanya apa? Makhluk. Makanya kesyirikan di mana-mana itu muncul. Banyak modelnya karena sesuatu yang mereka itu samakan dengan Allah. Di India umpamanya. Ini berita ya. Berita ini. Orang menyembah apa? Tikus. Menyembah apa lagi? Banyak. Ular dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu. Sesuatu. Mereka jadikan sembahan, berarti mereka menjadikan itu sebagai tandingan bagi Allah, syirikan. Ya. Baik. Kemudian, berarti di sini ada dua pokok, yang ini merupakan satu paket yang kita pernah bicara kemarin. Bahwa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadahan, mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan, kemudian juga dijalani, yaitu apa? Menjauhi kesyirikan, itu satu paket. Tidak boleh hanya beribadah kepada Allah saja, tapi masih berbuat apa? Kesyirikan. Itu bukan orang yang bertauhid. Jadi satu paket ini harus dikerjakan. Hanya beribadah kepada Allah saja, dan harus menjauhi kesyirikan. Membenci, menjauhi kesyirikan. Itu harus. Karena ayat Allah itu disambung demikian. Ya. Kemudian, untuk amalan syirik ini perlu kita perhatikan, di bawah ada keterangan ya, bagus dari Syekh Al-Faqih. Ya. Dalam kitab Quratul Uyun, beliau sebutkan tentang kesyirikan. Beliau membawakan ayat-ayat yang mengancam kita untuk berbuat syirik dan menghapuskan seluruh amalan. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Ya. Seandainya kalian atau mereka berbuat kesyirikan, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Ini syirik namanya akbar. Semua amalan yang pernah dikerjakan oleh manusia, amal-amal soleh dari seorang muslim, muslimat, itu akan terhapus dengan berbuat kesyirikan. Itu syirik akbar. Semua amalannya akan terhapus. Nah, kita enggak tahu kita itu dalam kondisi seperti itu apa enggak. Jangan-jangan kita meninggal menghadap Allah, amalan kita itu sudah terhapus semuanya karena dosa syirik. Ya. Makanya kita selalu berhati-hati dari dosa syirik, terus mempelajari agama ini agar kita tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Dengan demikian kita bisa menghindari mana yang syirik dan bisa mengamalkan mana yang tauhid. Ya, penting. Kemudian beliau juga menukil beberapa ayat, tapi insyaallah kita cukupkan satu ayat itu sebagai peringatan bagi kita. Syarah keterangan dari ayat yang kita baca. Qala al-Imam atau qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, fi hadhil ayah, pada ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya'muru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdah la syarikalah, yaitu Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya saja, tidak syarikat bagi Allah. Fa innahul khaliqur razzaq, karena Allah itu zat yang menciptakan dan yang memberikan rezeki, terus-terus memberikan rezeki, tidak putus-putusnya. Al mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il halat, zat yang telah memberikan nikmat, yang memberikan keutamaan karunia atas hambanya, atas makhluknya pada seluruh keadaan mereka. Dirasakan enggak? Antum merasakan enggak nikmat Allah? Kalau enggak rasa, jangan. Harus dirasakan. Karena kalau enggak dirasakan nanti bahaya ini. Nanti kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah itu sumber kebaikan. Sumber kebaikan itu diantaranya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Orang kalau mensyukuri nikmat Allah, itu banyak kebaikan yang datang pada orang tersebut. Ya. Maka harus merasa adanya nikmat yang Allah berikan pada kita. Di saat ini pun kita merasa. Sehingga kita semakin apa? Memperbaiki amalan kita. Ya. Syukur itu tingkatan keberapa dari tingkatan-tingkatan menerima nikmat Allah? Syukur itu tingkatan keberapa? Tingkatan kedua ya? Atau tingkatan tertinggi? Tingkatan tertinggi. Ya. Orang itu kadang datang padanya mara bahaya. Wajib padanya apa, Mas? Sabar, itu tingkatan paling awal, pertama. Pertama tapi bukan nomor satu, maksudnya tingkatan yang paling rendah. Itu minimal harus sabar. Wajib seorang itu bersabar atas apa yang Allah timpakan padanya. Ya. Tingkatan yang berikutnya, di atasnya lebih tinggi, ridho, menerima. Ya, menerima. Kalau sabar itu ada beratnya, tapi tetap bertahan dia untuk menerima kenyataan ada beratnya. Kalau ridho, dia ringan menerima, ini adalah sesuatu yang Allah ujikan pada saya. Syukur itu lebih dari ridho. Begitu ada musibah datang, justru dia bersyukur dengan musibah tadi, karena di balik musibah itu pasti Allah inginkan maslahat dan kebaikan bagi diriku. Nah, iya, karena setiap ada peristiwa pasti ada apa? Maslahat. Ada kebaikan, pasti itu, karena Allah zat yang tidak mendolimi hamba-hambanya. Itu yang harus dipahami. Sehingga kita itu bersemangat terus mendapatkan apa? Mencari ridha Allah, mencari sesuatu dari Allah, bersyukur. Ya, ini sekian untuk kita kemukakan sedikit tentang syukur. Wa huwa al-mustahiqqu minhum ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bi syai'an min makhluqatihi intaha. Dialah yang berhak, Allah yang berhak dari mereka manusia atau makhluk untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka, dan tidak mereka mensyirikkan dengan sesuatu pun kepada Allah dari makhluk-makhluknya. Intaha. Selesai ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala rahimahullah wa hadhil ayah. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, pensyarah hadis, pensyarah kitab ini. Hiyallati tusamma. Ayat yang disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, terus masih ada ayat-ayat selanjutnya, itu dinamakan dengan ayat al-huquq al-asyarah. Ayat yang berbicara tentang hak-hak yang 10. Jumlahnya hak-hak itu ada 10, disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana dan seterusnya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa tadi ayat ke-36. Ya. Wa fi ba'di nusakh al-mu'tamidah min nusakhi hadzal kitab. Itu pada sebagian naskah atau makhthutat, apa makhthutat itu? Manuskrip yang bisa dipegang kebenarannya dari naskah-naskah kitab ini, itu kitab Tauhid. Taqdimu hadil ayah ala ayatil an'am. Didahulukan ayat yang kita baca ini, surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an dan seterusnya, ke di atas atau mendahului ayat dalam surat Al-An'am, dalam sebagian nuskah. Wa li hadza qaddamtuha. Oleh sebab ini, saya, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, itu mengedepankan surat An-Nisa ini. Li munasabati kalami Ibnu Mas'ud al-Ati. Untuk disinkronkan dengan ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang akan datang, ya, li ayatil an'am, itu ayat pada surat An'am, liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, agar supaya penyebutannya setelahnya itu lebih mencocoki dari susunan-susunan kalimat, karena dalam sebagian nuskhah ada yang dikedepankan surat apa? An-Nisa daripada surat Al-An'am. Ya. Baik. Kalau begitu selesai kita dari syarah ini, ayat ini, kita akan membaca surat Al-An'am selanjutnya. Dari penjelasan kita butuh hit. Baik. Ada yang ketinggalan? Enggak. Ada yang ketinggalan. Kita baca ya, insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah taala. Wa qawluhu, firman Allah taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kalian, akan aku bacakan apa yang telah Allah haramkan atas kalian, atau apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, Alla tusyriku bihi syai'an. bahwasanya kalian tidak menyekutukan dengan Allah kepada sesuatu pun. Ini ayat ini seperti ayat dalam surat An-Nisa tadi, mirip. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Kita baca dulu ayat-ayatnya selesai atau setiap ayat dijelaskan. Ini disebutkan di sini sampai ayat 153. Kita baca semuanya, terjemahkan dulu, baru nanti per ayat sebagaimana penjelasan beliau. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ini berikutnya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Masya Allah ya. Terjadi itu di zaman jahiliyah, terjadi zaman sekarang pula sebagian orang takut miskin membunuh apa? Anak-anaknya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, apa yang tampak dari perbuatan keji tadi dan apa yang tersembunyi. Semuanya kita dilarang mendekatinya. Ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh suatu jiwa pun yang telah Allah haramkan kecuali dibolehkan, kecuali dengan cara yang benar, kecuali yang dibolehkan dalam syariat, kalian membunuh sebuah jiwa. Ada dibolehkan, kecuali ada. Di antaranya apa? Kalau umumnya sudah begini, kalau masih di nengke, enggak disebutkan nanti apa? Lupa. Kecuali itu apa kira-kira? Di antaranya seorang wanita, seorang laki-laki yang sudah menikah, kemudian melakukan apa? Perzinahan. Sudah menikah, statusnya menikah, statusnya sudah menikah, laki ke perempuan. Maka dia diberi apa? Hukum apa? Rajam, dilempar sampai mati. Di tanah lapang, ditonton oleh sebagian manusia, dilempar sampai mati. Dengan batu yang sedang. Batu yang sedang. Terlalu besar juga enggak boleh, karena nanti langsung modar. Gitu mas? Terlalu kecil, guyu aja ketawa dia. Batu yang sedang. Ya, dia mati tapi dalam kondisi yang cukup lama juga. Dia akan merasakan bagaimana nikmatnya juga orang disiksa atau mendapatkan hukuman dari Allah dengan cara dilempar tadi dengan batu yang sedang. Kalau batu besar langsung mudar, enggak merasakan dia. Kecil, wah, ringan, batu yang sedang. Mati. Itu di antaranya. Boleh menumpahkan darahnya? Boleh. Dalam hadis disebutkan insyaallah. Baik, itu diantaranya. Nanti akan datang penjelasan selanjutnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu adalah wasiat bagi kalian dari Allah dengannya agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bisa memahami. Ta'qilun artinya bisa memahami. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bisa engkau kembangkan lebih baik sampai dia mencapai balig dewasa, anak yatim tadi. Yatim bahasa Indonesia apa mas yatim? Pasangannya apa? Yatim piatu, itu bahasa Indonesia mas. Bahasa Indonesia itu seringnya pasang-pasangan, simpang siur, kalang kabut, ada mondar mandir. Itu bahasa Indonesia. Yatim piatu, ya yatim piatu maksudnya yatim itu, hanya bahasanya itu yatim piatu. Bahasanya sukanya seperti itu. Di pacamu sayur mayur. Nah, yatim, yatim itu artinya apa? Mata. Yaitu mata anaknya, mata abuhu wa huwa saghir. Mata abuhu wa huwa saghir. Seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan anak itu masih kecil, belum balig. Anak itu yang disebut anak yatim. kalau sudah balik, abinya meninggal, dia bukan anak yatim lagi. Jadi ukuran yatim adalah seorang anak perempuan maupun anak laki-laki yang belum balik atau baligh dan bapaknya telah meninggal, disebut anak yatim. Nanti anak yatim itu punya apa? Punya hak-haknya yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada hak-haknya. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menghardik anak yatim, tidak beri makan anak yatim kalau dia memang membutuhkan makan dan minum dan seterusnya. Nah, ini enggak boleh. Dosa besar. Insyaallah akan datang pembahasannya. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan tunaikanlah, sempurnakanlah al-kail. Al-kail adalah ukuran panjang. Ukuran volume. Boleh, namanya kail. Pokoknya penjenengan mau beli minyak satu gelas. Ini namanya apa? Kail. Ukurannya satu gelas. Mau beli bensin 1 liter. Itu namanya apa? Kail. Wal mizan, itu berat isi. Jadi ditimbang. Jadi tidak ukuran gini saja, tapi ditimbang dulu. Timbang berapa gram, berapa kilo. Itu namanya mizan. Bilqis, dengan keadilan. Ya. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan. Atau la nukallifu. Pakai nun atau tukta, mas? Nun, ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia mampu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Maka apabila kalian mengucapkan, maka berlaku adillah kalian walaupun itu kepada sanak keluarga atau kerabat. Wa bi'ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah kalian menunaikannya. Dzalikum basakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah, itu adalah wasiat bagi kalian dengannya agar kalian menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bisa memecah belah kalian dari jalan yang lurus tadi. Jadi nanti ada tafsir dari Nabi SAW tentang sabilullah dan jalan-jalan yang menyimpang di jalannya yang lurus tadi banyak sekali di samping kiri dan kanannya. Nabi menggambarkannya. Ya, kita suruh untuk jalannya apa? Lurus. Enggak usah menyimpang. Ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu wasiat bagi kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ini ayat-ayat yang akan dijelaskan dalam syarah nanti. Baik, kita baca. Syarah keterangan. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah. Ini kebanyakan ayat dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Linnabiyhi yaqulu ta'ala linnabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Ya. Qul, katakanlah. Dalam ayat pertama tadi, qul, katakanlah, wahai itu wahai rasul. Liha ulail musyrikin alladzina abadu ghairallah. katakanlah kepada orang-orang musyrik ini, itu musyrikin di zaman Nabi SAW, kitabnya, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Berarti ini pun untuk orang musyrik di zaman sekarang, untuk diajak beribadah kepada Allah saja. Ya. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan mereka telah mengharamkan, mengingkari apa yang Allah telah rezekikan pada mereka. Itu orang musyrik zaman dahulu pun demikian, sama. Zaman sekarang kurang lebih seperti itu. Karena amal-amal mereka menunjukkan mereka mengharamkan rezeki Allah. Ya. Ta'alau, marilah kalian. Halummu wa aqbalu. Halummu artinya marilah, aqbalu, datanglah. Bahasanya begitu, ta'alau. Baik. Ta'al itu mufrad ya, anta. Ta'al. Ta'alau antum, mari sini. Ya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa yang Rob kalian telah mengharamkan atas kalian. Apa itu? Akusu alaikum. Aku akan mengkisahkan atas kalian. Maharrama rabbukum alaikum. Apa yang telah Rob kalian mengharamkan atas kalian. Hakkan dengan benar. Mengkisahkan dengan benar. La taharrusan wala dhannan. Bukan dengan praduga dan bukan dengan sangkaan. Ini maksudnya. Jadi ketika Nabi mengatakan ta'alau, itu berarti Nabi akan menceritakan, mengisahkan sesuatu yang Allah telah sampaikan dengan wahyu, itu dengan hak. Bukan dengan persangkaan, bukan dengan praduga. Bal wahyan minhu wa amran min indihi, bahkan itu merupakan wahyu dari Allah dan perintah dari sisinya Allah. Alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian tidak mensyirikkan kepada Allah dengan satu apapun. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa ka'anna fil kalam mahdufan, seolah-olah di dalam ucapan ini, Allah tusyriku bi syai'an, ada sesuatu yang dihapus. Ini di kalangan ulama ya. Dan mereka mengerti tentang bahasa Arab, kalangan mereka. Adapun seperti kita, tulab, talabil ilm, mengikuti apa yang mereka bacakan, yang mereka sebutkan. Dan kita khawatir kalau kita sebagai talib, ada ayat Quran datang, kita mengatakan ini ada yang mahduf ini. Kira-kira oleh talib. Nanti khawatirnya keliru. Nah, para ulama itu mereka selain bahasa Arab, mereka juga tahu nas-nas yang lain yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Maka mereka mengatakan ada sesuatu yang dihilangkan dalam ayat ini. Paham ini? Nah, kita tidak berani tajarruk. Tidak. Kita hanya mengikuti apa yang mereka sebutkan dan kita memahami apa yang mereka sebutkan dari dasar-dasar bahasa Arab mungkin yang kita miliki. Dalla alaihi siyak, yang menunjukkan kepadanya siyak pembicaraan dari ayat tersebut. Takdirhu, takdirnya. Jadi yang dihapus apa? Takdirnya apa? Kira-kira apa yang dihapus? Itu maksudnya. Itu wasakum alla tusyriku bihi syai'an. Jadi kalimat Allah itu didahulu dengan wasakum. Itulah yang dihapus. Mahdufnya itu wasakum. Wasakum itu yang dihapus, ditakdirkan di situ kalimat wasakum. Itu yang wasiat bagi kalian agar kalian itu tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun. Jadi Allah di atas, panjenengan lihat di situ. Allah yang di atas pada ayat itu dari kalimat an dan la. An, hamzah, fathah, ketemu nun sukun, namanya an masdariyah dalam bahasa Arab. Ketemu dengan la, nafi, menunjukkan adanya penafian tidak. diidghamkan karena nun sukun ketemu lam, hukumnya apa? Diidghamkan, dileburkan. Bacaan nggih. Berarti nun itu tidak terbaca. Dimasukkan ke lam yang bertasdid. Dibaca apa? Allah. Itu aslinya dari Allah. Makanya tandanya apa? Kalimat tusyriku itu dimansubkan dengan kalimat an. Aslinya ada an, dimansubkan, ya. Fi'il mudhari' itu aslinya tusyrikuna. Tusyrikuna dinasabkan dengan an yang ada pada anla menjadi Allah. Hilang annya, enggak kelihatan. Tapi di situ ada annya. An itu menasabkan fi'il mudhari' tusyrikuna, aslinya tusyrikuna. Kemudian nasabnya dihilangkan apa? Nun. Tanda nasabnya dihilangkan, hilangkan huruf nun. Dibaca apa? Tusyriku. Didatangkan alif. Setelah nun hilang, didatangkan alif karena memang untuk membedakan di situ alif itu alif fariqah namanya. Alif apa? Fariqah. Ya. Baik, itu penjelasan di kitab Kitabut apa? Kitabul Kitab apa, Mas? Kitab Bahasa Arab. Kitab Nahwi. Ya. Ayo, semangat belajar bahasa Arab. Iya, Pak. Enggak ada kata terlambat. Semangat. Anggar ada majelis bahasa Arab, coba luangkan waktunya. Enggak ada kata terlambat. Sehingga nanti kalau kita berkembang sedikit-sedikit, kita akan memahami kalimat-kalimat Arab dalam tulisan para ulama. Walihada qala fi akhir ayat. Oleh sebab ini Allah berfirman di akhir ayat, dzalikum wasaqum bihi. Jadi akhir ayat Allah menyebutkan demikianlah wasiat bagi kalian dari Allah dengannya. Dipahami ya? Jadi ini dipahami oleh para ulama tentang ayat tersebut. Sesuatu yang diwasiatkan wajib apa? Dijalani. Itu wasiat namanya. Perintah yang tegas dijalani oleh orang yang diwasiat. Kalau nasihat boleh diterima, boleh ditolak. Kalau wasiat harus dijalani. Makanya perintahnya apa? Amaro. Allah memerintahkan. Sebagaimana tafsir dari para ulama sebelumnya dari kalimat apa, Mas? Waso atau qadha dan seterusnya. Baik. Kultu, aku katakan, wayakunul makna haram alaikum ma wasakum bitarkihi minal isroki bihi. Maknanya apa? Allah telah mengharamkan atas kalian apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dengan meninggalkan keharaman tadi dan dalam bentuk meninggalkan kesyirikan kepadanya. Kesyirikan ya, kesyirikan itu luar biasa. Hanya kita itu mungkin ya, mungkin saya tidak menuduh, kita belum tahu banyak macam-macam syirik itu yang jadi masalah. Macam-macam syirik itu banyak. Mau mengetahuinya enggak? Macam-macam syirik. Nah ini kita, syirik itu suatu yang bahaya. Tapi kita harus tahu syirik itu jenis-jenisnya banyak. Jenis-jenisnya banyak. Nah, kita harus mengetahui jenis-jenisnya. Di mana dalam kitab ini? Kitabut Tauhid. Insyaallah, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab An-Najdi akan menyebutkan macam-macam kesyirikan insyaallah di bab-bab selanjutnya. Nah, syirik-syirik yang macam-macam itulah yang kita harus ketahui dan kita hindari. Itu. Makanya orang itu tidak bosan-bosannya mempelajari Kitabut Tauhid. Tidak bosan-bosannya, mau berapa kali, ya, semakin banyak, kemudian dia pahami, ikhlas, menerimanya, mengamalkannya, insya Allah itulah yang bermanfaat baginya. Berkali-kali pun gak apa-apa. Dulu, Ana pernah belajar sama Ustadzuna Jafar Umar Thalib rahimahullah. Itu pertama kali belajar kitab Tauhid itu di Masjid Mujahidin di Karangmalang. Di Karangmalang di mana, Pak? WNI. Yang sekarang masjidnya tambah besar. Dulu masih agak kecil tapi mau bagus. Itu setiap hari apa saya lupa, tapi sore kita butuhin, walaupun tidak sampai selesai karena waktu yang memang perpekan, kemudian dengan jadwal-jadwal yang ada di sana sehingga tidak terlalu apa waktu untuk selesai enggak. Kemudian juga dalam di majelis seperti ini pula di masjid ini. Kemudian belajar lagi kita butuhin sama dengan Ustazuna Abdul Mu'ti ya, hafizahullah. Di masih di veteran di Al Ansor di pondok pesantren apa Al Ansor. Kemudian juga belajar lagi kita butuhin di Yaman, di majelis-majelis di Yaman sana di pondok pesantren di Darul Hadis Huyus ya. Jadi berulang-ulang belajar nggak apa-apa, itu penting karena itulah yang akan membuat kita itu semakin bisa beramal dengan apa yang kita pelajari. Dan itu penting, kita butuhin. Ya. Baik. Dan sudah diajarkan pula, saya sudah mengajarkan, ini yang kedua kali. Ya. Jadi, umur yang diberikan oleh Allah itu digunakan terus. Belajar maupun apa? Mengajar. Itu penting sekali untuk kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena terkadang belajar sekali belum, belajar dua kali bisa tersentuh, kemudian mengamalkannya bisa jadi, atau sekali diamalkan alhamdulillah, taufik minallah. Baik. Baik. Kalau usul salasa anak belajar sama beliau rahimahullah itu di Dewan Al-Baqi, Masjid Al-Baqi Dewan. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun-tahun 91-92 ya, 91 akhir ya, insyaallah ilmu yang bermanfaat rahimahullah ta'ala. Baik. Wa fil ma'na wa fil mughni qala rahimahullah wa fil mughni libni Hisham fi qawli ta'ala, milik Ibnu Hisham dalam firman Allah Ta'ala. Ibnu Hisham seorang ahli bahasa, tetapi dia termasuk ahlu sunnah, karena kebanyakan ahlu bahasa itu bukan ahlu sunnah. Kebanyakannya ada beberapa yang mereka menyimpang dari pemahaman, tapi Ibnu Hisham termasuk ahli bahasa dan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Allah tusyriku bihi syai'an. Pada ucapan atau firman Allah Ta'ala, tidaklah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Sab'atu aqwal, ada 7 pendapat, 7 qaul. Ahsanuha, yang paling bagusnya, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir, yang Ibnu Katsir telah menyebutkan tentang makna Allah tusyriku bihi syai'an. Monggo dibaca lagi pada tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini yang baru kita baca tadi. Wa yalihi, dan setelahnya, ubayyinu lakum dzalika li'alla tusyriku, yaitu Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak berbuat kesyirikan. Fahudifatil jumlatu min ahadihima wa hiya, dan dihapusnya kalimat dari salah satu keduanya, yaitu kalimat wasaqum. Dia jelaskan oleh siapa? Ibnu Katsir. Wasaqum, yang dihilangkan. Itu yang paling bagus menurut pendapat Syekh Abdurrahman apa? Bin Hasan Al-Syekh. Wa harful jar wa ma qablahu minal ukhra. Dan huruf jar dan apa yang sebelumnya dari ya dari yang lainnya. Insyaallah akan dijelaskan pada penutupan nanti. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tsruku watruku ma yakulu aba'akum atau ma yakulu aba'ukum kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Oleh sebab ini, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, apabila mereka ditanya, itu orang-orang musyrik ditanya, apa yang diucapkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, paling orang-orang musyrik itu akan mengatakan, beribadahlah kalian kepada Allah. Yaitu maksudnya Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Dan wala tusyriku bi syai'an, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian watruku ma yaqulu aba'uku, dan tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian. Itu yang diajarkan Nabi pada mereka. Kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Sebagaimana ini diucapkan oleh Abu Sufyan, dan dia masih kafir saat itu, kepada Hiraqal, Heraklius. Heraklius itu di mana? Hah? Roma. Romawi atau Roma atau Ethiopia? Nah, ada yang bilang Ethiopia ini. Ada pendapat ini. Ada yang bilang Roma atau Romawi. Alternatif, Romawi atau Roma? Roma. Atau Romawi? Romawi itu apa? Roma itu apa? Coba. Banyak jalan menuju ke Roma. Oh, itu. Romawi atau Roma? Hiraqal itu dia menguasai kerajaan apa? Roma atau Romawi? Romawi. Kerajaan Romawi. Kotanya Roma. Eh? Kerajaannya apa? Romawi. Kotanya Roma. Betul enggak ini? Ayo. Ayo. Jadi peristiwa ini sebenarnya ada peristiwa dalam kitab Bukhari, ya, tentang kejujuran Nabi SAW itu, orang yang tidak pernah berbohong, diakui oleh siapa? Orang-orang kafir, di antaranya Raja Hiraqal. Dia enggak perlu tanya sahabat, enggak perlu tanya sahabat Nabi. Dia cukup tanya kepada kafir Quraisy tentang Nabi SAW. Dan dia percaya dengan ucapan kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy pun mereka di saat itu dengan adat kebiasaan mereka, mereka tidak berbohong. Mereka sangat mengharamkan apa? Kebohongan. Itu kafir Quraisy. Orang-orang di zaman jahiliyah, mereka sangat mengharamkan kebohongan. Maka tanyakan saja kepada orang-orang musyrik, dijawab dan dipercaya oleh Hiraqal tentang ucapan tadi. Karena mereka tidak berbohong. Apa yang diucapkan Nabi, mereka dengar, mereka sampaikan. Mereka enggak berbohong. Kita sekarang berbohong, Pak. Kita muslim ini. Orang musyrik, mereka sangat menjaga apa? Kebohongan itu, haram. Nah, kita malah berbohong. Piye? Ada yang salah ini, Mas. Nah, berarti tetap diperbaiki tadi. Tetap diperbaiki karena kita masih diberi waktu untuk hidup. Perbaiki. Ya. Zaman sudah modern ya. Ya. Kemudian taip, kita satu kalimat lagi. Ya, ada pertanyaan monggo. Wa hadza huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghairuhu min qauli Rasulillah sallam lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan selain Abu Sufyan dari ucapan Rasulullah SAW kepada mereka ketika Nabi berdakwah kepada mereka, ucapan kulu, katakan oleh kalian wahai orang-orang musyrik, la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dipahami oleh orang-orang musyrik. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itulah yang akan memberikan keberuntungan. Mereka paham ini. Coba orang sekarang, la ilaha illallah, kira-kira paham atau setengah paham? Gagal paham, bisa jadi. Ini istilah mana ya? Zaman sekarang gagal paham, zaman now ya. Gagal paham. Mau mana ya sesok? Nah, gagal paham. Ya. Qauluhu wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Qala al-Qurtubi rahimallahu, berkata Imam Al-Qurtubi rahimallahu, al-ihsanu ila al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma, berbuat baik kepada keduanya, menjaganya, memelihara keduanya, wa imtithalu amrihima, dan menjalani perintah keduanya. Itu kemarin ada yang bertanya, ada orang tua memberitakan kita kepada yang baik ya, maka kita taati. Jangankan yang baik, yang mubah saja kita wajib. Perintah ya, perintah itu kan ada yang modalnya wajib, ya tak mas? Ada yang sunnah, ada yang mubah. Selama tidak membawa kepada suatu yang membahayakan, maka kita wajib mengikuti perintah orang tua. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Yang mubah pun itu kita jalani. Penjelasan tentang itu dalam kitab-kitab yang lain dari birrul walidain. Karena ada kitab-kitab khusus yang tentang birrul walidain, itu penjelasannya misalnya lebih rinci tentang bentuk birrul walidain itu. Jadi yang mubah saja wah, itu wajib jalankan. Itu bentuk birrul walidain. Baik. Kemudian wa izalatul riq anhumah, menghilangkan perbudakan dari keduanya. Ya, beliau menjelaskan ini karena di zaman beliau banyak perbudakan, sehingga beliau menambahkan penjelasan ini karena ada orang tua yang masih menjadi apa? Budak. Kamu berusaha untuk membebaskan orang tua dari perbudakan. Entah kamu membelinya dari orang yang menjadikan orang tua itu budak, dibeli, dibebaskan. Demikian. Ya. Bisa. Karena memang budak itu diperjualbelikan, sehingga seorang anak bisa berusaha untuk apa? Beli orang tuanya dengan uang yang dia miliki untuk membebaskan orang tuanya. Ya. Atau memohon kepada tuannya. Mungkin tuannya baik kan? Sudah, enggak apa-apa, sudah bebaskan. Bisa jadi. Ya. Karena membebaskan budak itu pahalanya besar enggak kira-kira? Besar kan? Salat Isra' itu seperti pahala apa? Membebaskan apa? Budak diantaranya dalam riwayat yang lain. Demikian seperti umroh dan haji. Ya kan? Ya. Nah, itu menunjukkan pahala yang besar membebaskan apa? Budak. Apalagi dia seorang anak birrul walidain. Kemudian wa tarku as-salah as-sultanah. Tapi ini tulisannya tarku sultanah. Alaihima, meninggalkan penguasaan terhadap kedua orang tua kita. Jadi maksudnya ada penguasaan-penguasaan yang menguasai orang tua kita, atau kita sendiri menguasai orang tua kita. Kita menguasai orang tua kita, maka kita tinggalkan. Ini tidak boleh. Ini bukan sifat yang baik. Sifat yang baik adalah kita meninggalkan penguasaan terhadap kedua orang tua kita. Seperti berkuasa ya, anak-anak itu seperti berkuasa kadang-kadang. Sudah punya jabatan, punya kekuasaan, segala-galanya ada, merasa berkuasa kepada orang tua. Kira-kira ada enggak? Hah? Kita, ada enggak? Kalau ada, tinggalkan sekarang. Biru balik. Ya, bisa jadi. Karena anak-anak itu enggak seperti itu, karena tidak tahu ilmu, maka tidak dibimbing, maka bisa saja seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup. Kita sampai ucapan itu dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah. Monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ada bubar. Pak Dar. Ya. Dalam hadis-hadis sebut banyak tentang biru walidain. Bahkan dalam ayat disebutkan apa? Dalam surat Luqman Ayo ayatnya. Wala tuti'huma. Wala tuti'huma. Wasahib bidunya ma'rufah. Ya. Ini juga bentuk kita disuruh untuk apa? Berbuat baik kepada orang tua yang kafir ketika di dunia. Ini juga masuk kerabat, sama. Caranya bagaimana? Caranya kita menjadikan kerabat kita tuh sebagai hubungan kerabat. Dalam Islam disebutkan bagaimana hak kerabat. Yang kafir, kerabat yang muslim, sekaligus kerabat yang muslim juga tetangga. Kerabat yang kafir, tetangga kita sekalian. Maka kita menyambung silaturahim sebagai kerabat, yaitu berbuat baik kepada dia, seperti memberi hadiah pada dia. Bukan dalam arti berwala kepada dia, tapi dalam hal apa? Memberikan hadiah sebagaimana sifat manusia. Itu salah satu diberikan buat baik kepada kerabat. Atau dengan cara mendoakan hidayah kepadanya. Mengundurkan hidayah kepada Allah untuknya. Itu termasuk apa? Berbuat baik. Menyambung tali silaturahim, mendatanginya. Menyambung silaturahim. Itu juga termasuk apa? Berbuat baik. Dan yang paling baik itu apa? Meminta hidayah. Itu paling baik. Paling bagus. Nah, bukan meminta diampuni ya. Masih kafir, gak boleh. Minta hidayah, petunjuk. Ya, insya Allah itu. Baik. Nah. Ya, kalau lebih dekat itu nenek kandung, ya jalurnya kandung ya. Kalau mertua dan kafir lagi itu agak jauh. Yang diutamakan mana? Ya utamakan kepada nenek. Utama, tapi bukan berarti meninggalkan. Jadi kalimat utama itu berarti ada utama-utama, kemudian apa? Yang lebih utama. Ya, pahami ya? Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih didahulukan, itu maksudnya. Bukan kemudian meninggalkan yang lain, tidak. Sama, tetap ada birrul walidain kepada kerabat. Ya. Baik, begitu. Ada lagi, Mas? Monggo. Oh, Pak Radmin tadi angkat tangan kok. Kok Rasito piye? Pak Radmin. Loh, tadi angkat tangan. Belum. Belum. Aduh. Baru mikir. Nah. Kedua orang tua. Iya. Iya, jenazah pasti yang muslim, muslimat ya. Jelas. Ya, termasuk padanya. Sholat di perkuburan, di makam, sholat jenazah diperbolehkan. Dan Nabi SAW mencontohkan itu kepada seorang wanita dalam riwayat hitam yang suka membersihkan Masjid Nabawi. Ketika Nabi tidak melihat beberapa hari, 3 hari, menanyakan kepada sahabat, selalu mengatakan telah meninggal dunia. Ya. Kemudian Nabi menanyakan di mana kuburannya, kemudian ditunjukkan, kemudian Nabi sholat jenazah di kuburannya. Itu yang diperbolehkan sholat, itu sholat jenazah di kuburan. Adapun sholat yang lain tidak diperbolehkan. Gak ada masalah. Tetap kita menghadap ke arah yang kuburan yang apa? Yang tempat yang kita ingin sholat. Tidak masalah. Ya. Istighfar, iya, ampunan. Ketiga, di situ ada Mas. Di mana halaman berapa? Lupa lagi. Nanti baca halaman berapa itu? Ya sudah, antum sebutkan aja. Menepati janji, ya. Oh, antum belum ada kitab. Ya. Ya sudah, disebutkan, bantu. Kan dia ada kitab situ. Menepati janji. Menunaikan janjinya. Menunaikan janjinya. Iya, menyambung silaturahim. Dan lima, sudah terlambat berapa? Tiga atau satu saja? Wah, tiga banyak sekali. Oh, yang tiga. Tiga itu menunaikan. Menunaikan janji. Ya sama. Kita masuk biru walidain. Ya, tapi di situ disebutkan oleh beliau itu dalam riwayat apa? Menunaikan janji. Kalau mau tanya, menunaikan amanah masuk biru walidain. Dalam ucapan ihsan lebih umum. Ya. Eh bos, apa? Cukup. Itu waktunya belum 9:30. Nanti Ustaz kurangi waktu nanti. Nanti langsung jam 9. Terus bubar. Tadi anak enggak sholat tahiyatul masjid karena anak lihat waktu sudah jam 8:05. Ya, anak langsung ngajar, duduk. Ya, boleh, enggak ada masalah. Jadi kalau sholat sunat lagi nanti waktunya terlalu lama, tambah 5 menit lagi, kemudian ya, langsung nggak apa-apa, nggak kurangi waktu, mudah-mudahan kurang lebih. Nanti besok juga antum datang waktunya juga tepat ya. Ya, ustadznya juga semangat nanti tepat waktu. Gitu maksudnya, biar semangat belajarnya. Insya Allah anak kalau nggak ada halangan waktunya kurang lebih sama, begitu. Kalau nggak ada halangan ya, insya Allah. Monggo, gak ada. Ini sudah ada snack dan makanan. Ya, gak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua semangat untuk mempelajari agama, menjadi talibul ilm atau tulab al-ilm, dan mengajak saudara-saudara yang lain untuk ikut belajar agama. Ya, insyaAllah ya. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.